telah kelipitan. Hatiku berkata oh indah nian, dan ingin ku bawa sinarnya yang indah kepadamu. Walau aku tahu kau tak pernah mau menerima. Ku tetap gemas senyumanmu. Hatiku berkata oh cantik nian, dan ingin ku bawa dirimu dalam mimpi-mimpiku. Walau aku tahu kau tak sudi hadir di dalam hidupku, harusnya engkau tahu aku suka padamu. Harusnya engkau tahu aku rindu padamu. Begini kau rasanya cinta yang tak terbalas, yang hanya sejuta mimpi. Mimpiku semata, betapa bahagia seandainya kamu tak cuma hadir dalam hayatku semata. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, gemas senyumanmu. Hatiku berkata oh cantik nian, dan ingin ku bawa dirimu dalam mimpi-mimpiku. Walau aku tahu kau tak sudi hadir di dalam tidurku, harusnya engkau tahu aku suka padamu. Harusnya engkau tahu padamu. Begini oh rasanya cinta yang tak terbalas, yang ada hanya sejuta mimpi. Mimpiku semata, betapa bahagia seandainya kamu tak cuma hadir dalam hayatku semata. Go.